diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Tentu begitu juga dalam hal jabatan, ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Miskin atau sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti takkan ada pembangunan. Semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar.